الرحيم. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله، حفظني وحفظكم الله. Kita lanjutkan tarikh kita mengkaji Darut Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Baik, seperti biasanya sebelum kita melanjutkan, di antara ikhwan yang tidak menghafal tentangnya, silahkan dihafal. Siapa yang menghafal dalam Tauhid Tauhid memanjikan kelebihan turun Barat Tauhid Tauhid. Siapa yang menghafal Barat Tauhid Tauhid memanjikan kelebihan turun قال يا موسى Tentang siapa yang mewujudkan atau mentahqiq tauhid, maka dia akan masuk ke dalam syurga tanpa hisab. Tidak ada hisab, masuk. Siapa mereka? Yaitu orang yang mentahqiq tauhidnya akan masuk dalam syurga tanpa hisab. Baik. Ikhwan fillah wa akhawati fillah barakallahu fiik. Ini bab sebenarnya masih ada kaitan dengan bab sebelumnya. Pada bab sebelumnya disebutkan terutama tauhid. Maka pada bab ini juga disebutkan terutama tauhid itu. Hanya saja pada waktu yang lebih tinggi katanya dari waktu yang pertama. Kalau waktu yang pertama sudah disebutkan keutamaan tauhid, tetapi bagi mereka yang masih melakukan dosa, maka bagi mereka yang masih melakukan dosa, maka masih ada ancaman neraka, masih ada ancaman hisab. Tetapi pada waktu ini betul-betul selamat dia tanpa hisab. Siapa mereka? Yaitu orang yang mentahqiq tauhidnya. Apa yang dimaksud mentahqiq tauhid? Apa yang dimaksud mentahqiq tauhid itu? Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah menjelaskan dalam kitabnya I'anatul Mustajib. Beliau berkata, wa tahqiqut tauhid tasdiyatuhu min asy-syirk wal bid'ah wal dhulul. Kata beliau, yang dimaksud bertahqiq tauhid adalah membersihkan tauhid. Membersihkan tauhid dan seluruh jenis kesyirikan, memulihkan, membersihkan tauhid itu dan seluruh jenis kesyirikan, apakah syirik besar maupun syirik kecil. Selamat dia, tidak ada syiriknya satupun. Kemudian juga memulihkan, menyelamatkan tauhidnya, membersihkan tauhidnya dari seluruh jenis kebid'ahan. Seluruh jenis kebid'ahan yang bertauhid dan tidak pernah dia melakukan kebid'ahan dalam agama. Kemudian juga memulihkan tauhidnya, membersihkan tauhidnya dari seluruh jenis dosa. Tiga ya, membersihkan dari syirik, membersihkan dari bid'ah, membersihkan dari maksiat, berdosa. Baik. Itulah yang dimaksud dengan tahqiq tauhid. Maka siapa yang bisa seperti ini, maka dia masuk surga tanpa hisab. Tanpa hisab, langsung. Tidak ada azab dan tidak ada hisab, langsungnya. Tidak diperiksa, tidak di azab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, apa tadi? Membersihkan tauhidnya dan seluruh jenis syirik dan seluruh jenis bid'ah dan dari dosa-dosa. Inilah yang maksud tahqiq tauhid. Baik. Ikhwan fillah rahimakumullah. Pada waktu disebutkan bahwa di antara orang-orang yang bertauhid ada yang masuk ke dalam syurga tanpa hisab. Maka itu kan berarti karena orang yang bertauhid itu bukan muslim bertauhid itu diterapkan oleh Syekh Shalih Fauzan ada tiga tingkatan. Ada tiga tingkatan. Di antara muwahhidin kata beliau ada manahij salafah. Karena orang bertauhid itu ada tiga tingkatan. Nah, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Baqarah tentang tingkatan orang bertauhid. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma awrasna al-kitaba alladziina istafaina min 'ibadina." Kemudian kata Allah, kami wariskan Al-Qur'an kepada orang-orang yang telah kami pilih dari hamba-hamba kami. Kami merupakan di antara mereka di antara hamba Allah yang bertauhid itu fadiluhum ada yang dhalimun li nafsi ada yang menzalimi dirinya ini apa kata wadiluhum muqtasid di antara mereka ada yang terpenahan wadiluhum sa'idun bil khairat dan di antara mereka ada yang terdepan dalam kebaikan ada yang dhalim ada yang terpenahan, ada yang terdepan dalam kebanyakan dan juga golongan manusia. Dapat tahu ini. Baik. Tapi semuanya, jangan buat aja. Semuanya akan mendapatkan surga. Kata Allah. Semuanya akan mendapatkan surga. Hanya saja tingkatannya berbeda-beda. Sesuai dengan keadaannya. Yang mau keadaannya begini, yang tafsir keadaannya begini, yang saya tidak hebat keadaannya begini. Tapi semuanya akan mendapatkan surga. Ada tiga ya. Asy-Syaikh Shalih Fauzan memberikan kuncian dari ayat. Kata beliau, talabatul ula tingkatan yang pertama adalah alladzina salimu minasyirki wa qad la yastaghuna min ad-durubi allati yaduna syirk wa al-mu'arriduna li anfusihim wa al-mu'arriduna lil tawhid. Kata beliau yang pertama adalah orang yang mereka selamat dari kesyirikan, selamat dari kesyirikan. Akan tetapi terkadang mereka tidak selamat dari dosa selain syirik. Maka mereka itulah yang dikatakan boleh terhadap dirinya. Itulah golongan yang pertama tadi. Itu siapa yang selamat dari kesyirikan, tapi tidak selamat dari dosa. Nah, maka yang seperti ini, mereka inilah yang akan terkena ancaman neraka. Akan terancam dia. Golongan yang kedua adalah golongan allati salimat min asy-syirkil akbar wal asghar, yaitu orang yang selamat dari kesyirikan besar dan kesyirikan kecil. Selamat itu tidak ada syiriknya. Sama seperti yang pertama, dia perbedaannya mana? Dia juga selamat dari kebid'ahan. Selamat itu tidak ada bid'ahnya. Wata'at al-muharramat wal-makruhat, dan dia juga meninggalkan perkara yang haram dan perkara yang makruh. Meninggalkan perkara yang haram dan meninggalkan perkara yang makruh. Wata'at al-muharramat, dan dia juga meninggalkan sebahagian perkara yang mubah. Meninggalkan sebahagian perkara yang mubah. Boleh dikerjakan, tapi dia tinggalkan. Boleh saja, tapi dia tinggalkan. Kenapa dia tinggalkan? Karena tidak memberi manfaat untuk akhirat. Ya, tidak memberi manfaat untuk akhirat. Boleh dia lakukan, boleh dia dapatkan, tetapi ketika dia melihat bahwa ini tidak memberi manfaat untuk akhirat, maka dia tinggalkan. Ini golongan yang apa? Yang kedua tadi. Kata Syekh. Nah. Inilah yang dikenal dalam orang suhu. Meninggalkan perkara mubah ya perkara-perkara seperti misalnya punya mobil, ya sudah ada mobil satu, mobil tambah dua boleh, kan begitu, boleh saja, ya. Tetapi dia tinggalkan, dia mampu, tapi dia tinggalkan. Kenapa? Karena cukup, ini sudah bisa dipakai untuk tahlil, sudah bisa kemana-mana. Tapi dia tinggalkan yang kedua, kenapa? Karena tidak perlu bermanfaat untuk ada. Cukup, yang satu ini sudah cukup untuk memberikan manfaat untuk ada. Tapi boleh kegiatan, boleh. Boleh. Pakaian yang misalnya, pakaian sudah cukup untuk dipakai sholat, sudah cukup dipakai tahlil. Tetapi dia tinggalkan jenis-jenis pakaian yang ada, dia mampu. Dia mampu, tapi dia tinggalkan kenapa? Karena dia memberi manfaat untuk ada. Sebanyak perkara mubah dia tinggalkan. Itulah jawabannya. Ini kalau saya begini. Kemudian wanita ada kesalahan dan dia bersungguh-sungguh mengerjakan kesalahan. Sungguh-sungguhnya. Jadi orang kita apakah perkara wajib sungguh-sungguhnya, wajib ada dan perkara sunnah sungguh-sungguh. Wahabul Nabi Tuhusari Muradil Khairah. Nah, mereka inilah yang dikatakan siapa? Mereka inilah yang dimaksud dalam ayat berlomba-lomba dalam kebajikan. Ada tiga dalam ayatnya, ada yang zalim, ada yang perpenahan, ada yang berlomba-lomba dalam kebajikan. Nah, siapa mereka yang berlomba-lomba dalam kebajikan itu? Itu tadi yang disebutkan. Ya, baik selamat dari syirik, selamat dari bid'ah, selamat dari perkara haram dan makruh, dan juga meninggalkan perubahannya di perkara mubah. Ya, dan dia bersungguh-sungguh mengerjakan ketaatan, apakah yang wajib atau yang sunnah. Maka mereka inilah kata syir adalah orang-orang yang dikatakan as-sabiquna bil khairat. Nah, wa man kana fi hadhihi al-marsala, maka siapa yang menduduki posisi ini dapat jannah kabilah hisab wal adab, maka dialah yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Tanpa hisab dan tanpa adab. Maksudnya sekarang golongan yang ketiga, golongan yang ketiga apa satu tanda? Golongan yang ketiga adalah al-mutasilun. Jadi yang perkenankan. Perkenankan. Siapa mereka? Al-Latina fa'adul wajibah wa tawadu al-muharramah. Mereka itu adalah orang yang mengerjakan kewajiban. Cukup kewajiban. Sunnah tidak. Cukup kewajiban tidak. Tapi sunnah, sunnah tidak. Kemudian dia menjelaskan perkara yang haram semuanya, yang makruh dia, yang makruh tak dilakukan, tetapi yang haram dia tidak semua, yang makruh dia. Apalagi yang mubah, kalau mubah dia tidak semua, yang seperti mubah dia tidak, yang makruh dia tidak, yang haram dia. Inilah dikatakan perbedaan. Siapa mereka? Yang mencukupkan wajib saja, sunnah tidak, kemudian dia menjadikan seluruh yang haram, tidak ada yang dilakukan. Tapi yang makruh tetap, apalagi yang tiba. Maka mereka inilah kata beliau, wahumul adroh. Maka mereka inilah adalah orang yang baik. Dan mereka inilah yang akan terkena kisah. Mereka ini akan terkena tetapi hisab yang dia dapatkan adalah hisab yang siro, hisab yang dirinya, hisab yang dirinya. Jadi ada 73 jenis manusia, ya. Nah, selamat dia dari hisab yang ketiga, selamat dari neraka yang sama, hanya saja jadi hisab ada hisabnya, paham? Kalau yang pertama tadi diancam neraka, boleh jadi masuk, boleh jadi tidak. Iya, kalau yang kedua tadi dan disebut manusia itu selamat dari neraka dan tidak ada hisab. Kalau yang ketiga, selamat dari neraka ada hisab, tapi hisab tidak ada. Paham? Dan hisab itu jamaah sekalian, antum jangan mengira hisab itu bukan termasuk azab. Hisab itu ada dari Allah. Kenapa? Karena orang dihisab itu ketakutan. Karena dia, ketika kita dihisab pada hari kiamat, apakah kita berpahal? Tidak ada apa. Ketakutan terus. Karena dia, walaupun pada akhirnya terlalu dia, tetapi ketika dia dihisab, dia belum tahu apa nanti perjalanannya, apa nanti keputusan Allah, dan situ dia berpahal kepada kita. Oleh karena itu, Nabi berkata, mandul bisa dihisab, siapa yang di ketika dia bisa menyebabkan oleh Allah depan yang betul disampai Allah, maka dia itu dicipta artinya apa dalam rapatan apa yang bisa dikatakan itu. Maka kalau untuk misalnya kita di pengadilan, kalau kita tidak tahu apa yang keputusan pengadilan, bisa jadi penjara, bisa jadi hukum mati, kita akan bisa nanti setelah selesai baru merasakan benda. Demikian pula orang yang dihisab. Di pengadilan dunia saja, seseorang bisa merasakan ketakutan. Apalagi pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah keutamaan orang yang as-sabiquna bil khairat. Selamat dari azab dan selamat dari hisab. Aman kebal. Sempurna aman. Paham ya? Siapa mereka? Itu tadi disebutkan di sini. Nah, asal guna bilkhairah. Tapi maka ikhwan fillah, ya, bab ini menjelaskan kepada kita tentang siapa yang selamat dari dosa dan azab. Itu siapa tadi? Yang mentahkik tauhidnya. Siapa tadi yang mendapatkan tauhid? Tauhid orang yang selamat dari kesyirikan, selamat dari kebid'ahan, dan selamat dari perkara yang haram. Paham sendiri? Baik. Kemudian kita menjawab Allah Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Kata beliau, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya Nabi Ibrahim itu adalah seorang umat. Nabi Ibrahim itu adalah seorang umat. Nanti akan diterangkan oleh umat. Qanitan lillah, yang senantiasa tunduk kepada Allah. Nanti kita terangkan. Hanifah, yang senantiasa hanif dulu. Walam yakun minal musyrikin, dan beliau tidak termasuk golongannya orang-orang musyrik. Ini ayat, beliau sebutkan di sini ini ayat untuk menjelaskan bahwa Nabi Ibrahim itu adalah contoh orang yang mentahkik tauhid. Jadi ayat ini beliau bawakan untuk menjelaskan bahwa di antara orang-orang yang terbukti telah mentahkik tauhidnya adalah Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim itu masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Nah, bagaimana ciri-ciri Nabi Ibrahim? Bagaimana ciri sifat Nabi Ibrahim yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab? Berarti kan ayatnya. Di sini beliau, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan empat sifat pada Ibrahim. Empat sifat yang terdapat pada Nabi Ibrahim. Nah, dan sifat inilah yang menyebabkan beliau masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Dan sifat ini adalah sifat yang menunjukkan seseorang dikatakan bertahki tauhidnya. Pada kita lihat yang pertama, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Inna dan Ibrahim kata Umar. Sifat yang pertama pada Nabi Ibrahim adalah beliau adalah seorang umat. Karena umat beliau adalah seorang umat. Nah, apa yang dimaksud umat dalam ayat ini? Umat. Ya, ikhwan fillah rahimakumullah. Umat dalam Al-Qur'an itu ada empat maknanya. Di dalam Al-Qur'an umat itu umatan, umatul, umatan wa taqwa. Ya, karena kita mendapatkan wa taqwa dan umat wa taqwa nabi kulli umat. Umat dalam Al-Qur'an memiliki empat makna. Empat artinya. Kita penting untuk mengetahui makna-makna seperti ini supaya kita bisa membawa makna pada tempatnya. Yang pertama, makna umat yang pertama adalah al-ta'ifatu lin-nas, sekelompok manusia. Jadi makna umat adalah sekelompok manusia, sejumlah manusia. Itu makna umat. Sebab dalam firman Allah, walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasula, sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Apa makna umat di sini? Sungguh kami telah mengutus pada setiap kelompok manusia seorang rasul. Maknanya umat di sini adalah sekelompok manusia. Ini makna pertama. Makna yang kedua. Makna yang kedua bermakna agama, billah. Umat bermakna billah agama. Sebab dalam firman Allah, inna wajadna aba'ana 'ala ummah. Sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami berada di atas ummah. Apa makna di sini? Di atas ummah, berada di atas agama. Sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami berada di atas umat. Tidak cocok diterjemahkan apa? Di atas kelompok manusia, tidak. Tapi diterjemahkan apa? Di atas umat itu agama. Ini berbicara tentang mereka yang taklid kepada agama dan moyang. Maka mereka mengatakan jika mereka diajak untuk kembali kepada agama juga, apa kalau kami yang pasti dari moyang kami berada di atas agama. Wah, kita ada asal ini penuh dan kami akan mengikuti agama yang dikewajibkan. Paham sendiri? Ini makna yang kedua. Makna yang ketiga. Makna yang ketiga, umat itu bermakna al-zaman. Zaman. Waktu. Zaman. Seperti dalam firman Allah, wajahnya Allah dan umatnya. Dan dia melihat, dia teringat setelah beberapa umat. Maksudnya apa? Beberapa zaman, beberapa waktu kemudian. Maka umat ini maknanya zaman, waktu. Wajahnya Allah dan umat itu menceritakan tentang Nabi Yusuf. Ya, Nabi Yusuf ketika ada satu teman masuk penjara. Ya, kemudian dia teringat bahwa dulu ada Nabi Yusuf, tahu bisa menafsirkan mimpi. Maka wajahnya Allah dan umat, dia teringat setelah beberapa lama. Baru dia tidak tahu ada Nabi Yusuf. Maka yang ketiga, yang keempat adalah iman apa? Dua dua iman dan contoh. Iman bagusnya dan contoh. Nah, dan keempat makna umat di sini apa yang tepat? Apakah yang tepat sekelompok manusia? Atau yang tepat agama? Atau yang tepat waktu? Yang tepat yang mana? Iman atau juga contoh? Yang keempat. Berarti makna umat dalam ayat sesungguhnya dari Ibrahim itu adalah seorang umat itu seorang iman padukan contoh. Baik-baik. Paham ini? Jadi dari Ibrahim itu kata Allah, dia adalah seorang nabi yang menjadi padukan bagi kalian, contoh bagi kalian. Contoh bagi kalian. Nah, oleh karena itu, Nabi kita Muhammad SAW diperintah untuk mengikuti menjadi kadar berdoa di surat contoh. Cuma awalnya dinaikkan antari millata Ibrahim hanifa. Kemudian kami wahyukan kepada wahai Muhammad, hendaklah kamu mengikuti agama Nabi Ibrahim. Laqad kana fi uswatun hasanatun fi Ibrahim. Sungguh pada apa? Maksudnya dia terdapat teladan dan contoh bagi pada Ibrahim, terdapat teladan dan contoh bagi kalian, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan sifat dari Ibrahim pertama adalah sifatnya adalah pemimpin, panutan, teladan, contoh. Nah, inilah yang menyebabkan beliau ya masuk surga dalam kafisan dan taubat adalah berapa? Karena sudah bisa mencapai derajat imam, sudah bisa mencapai derajat panutan, sudah bisa menjadi contoh dalam kebaikan. Baik. Ikhwan fil din azzaqullah. Kenapa Nabi Ibrahim bisa menjadi imam? Bisa menjadi panutan, bisa menjadi contoh. Kenapa bisa? Ya, jadi ikhwan sekalian, kalau kita ini mazhur tanpa kitab dan tanpa adat, diri di sifat dan luar itu. Apa sifatnya? Bisa menjadi teladan, bisa menjadi contoh dan umat. Bagaimana nanti ikhwan bisa menjadi teladan? Kenapa bisa Allah angkat dia menjadi teladan, contoh? Kenapa bisa? Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan rahasianya dalam surah Al-Baqarah. Allah berfirman, wa idh ibtada Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Maksudnya Allah berfirman, qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Allah berkata, berfirman, sesungguhnya saya kata Allah akan menjadikan kamu wahai Nabi Ibrahim sebagai imam, contoh, teladan bagi seluruh manusia. Kenapa Allah jadikan? Apa amalannya? Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim sehingga Allah mengangkat dia dari pemimpin menjadi teladan? Apa amalannya itu dalam ayat? Wahai ini bercanda di bawah ini. Itu kuncinya. Ingatlah kata Allah. Ketika Allah memberikan ujian kepada Ibrahim. Ingatlah, ketika Allah memberikan ujian kepada Ibrahim di kalimat dengan beberapa kalimat. Beberapa kalimat Allah memberikan ujian. Ujian berupa beberapa kalimat. Fakatan mampu datangnya dalam Ibrahim mampu melewati ujian-ujian ini. Sukses melewati ujian ini. Inilah yang kemudian berbangga Allah maka dia jadi imam. Itu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji Nabi Ibrahim dengan apa? Dengan beberapa kalimat, Apa kalimat-kalimat ini? Apa kalimat-kalimat ini yang merupakan ujian Allah kepada Ibrahim? Al-Hasanul Basri menjelaskan. Al-Hasanul Basri menjelaskan kalimat-kalimat ini. Ujian-ujian Allah ini yang sukses dilewati oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Beliau berkata, nah, ibtalahu bil kawkabi wasyamsi wal qamar fa ahsana bi dzalika wa arafa anna rabbahu da'imun la yazulu. Kata beliau Al-Hafal Rasul berkata, kalimat-kalimat yang dimaksud dalam ayat yang merupakan ujian dari Allah adalah pertama. Ujian-ujian Allah adalah pertama. Bintang, matahari, dan bulan. Bintang, matahari, dan bulan. Nah, ada apa dengan tiga makhluk ini? Bintang, matahari, dan bulan. Tiga makhluk ini adalah merupakan sembahan siapa? Sembahan orang-orang pada saat itu, pada zamannya Nabi Ibrahim itu. ya, maka Allah puji. Apakah dia ikut menyembah dua makhluk ini atau bagaimana? Kalau sebutkan orang-orang itu ujiannya, kiswahnya itu. Nah, pada ma'atau jalan ma'alaha ra'afi, pada ma'atau ma'alaha berhikul adli. Ketika dia melihat bulan, ya. Nah, maka dia berkata, tidak mau ketika dia jilat, resah. Tidak mungkin kalau bisa jilat. Itu dia, kan? Maka ternyata di tengah benar, seluruh masyarakatnya, tidak ada yang tidak seperti itu. Seluruhnya, hanya yang membawahnya tidak. Seluruhnya menyembah kepada matahari, menyembah kepada bintang, menyembah kepada bulan. Semuanya tidak ada yang tidak, kecuali Tuhan sendiri. Ini ujian. Ujian bersama. Coba kalau kita berada di lingkungan, semuanya berbuat seperti itu. Dikucilkan atau tidak? Kalau tidak dilakukan, ini ujian berbuat. Ujian atau tidak? Ujian. Di tengah keluarga kita, hanya kita yang istiqomah dan sunnah. Keluarga kita merentang, ujian atau tidak? Ujian. Bayangkan. Maka ini ujian yang dilewati oleh Nabi. Di tengah-tengah masyarakat yang seluruhnya, bahkan ayahnya sendiri yang dihadapi, menyembah kepada matahari, menyembah kepada bulan, menyembah kepada bintang, ternyata Nabi Ibrahim lolos. Nabi Ibrahim lolos. Dan dia berkata, ketika menyaksikan semuanya hilang, bintang hilang, ya ketika terpimpani, bintangnya hilang, kalau bisa hilang, tidak mungkin Tuhan. Allah dan dia berkeyakinan bahwa saya hanya menyembah Allah Subhanahu Wataala, tidak akan menyembah itu. Yang kedua, kalimat yang kedua, ujian yang kedua adalah, semua berjalan dengan hijrah. Setelah itu dipuji oleh Allah untuk hijrah, disuruh hijrah. Disuruh untuk hijrah. Ya. Fakharaja min biladihi wa qaumihi. Maka Nabi Ibrahim pun hijrah meninggalkan negerinya sendiri dan kaumnya. Ini perintah, ini ujian dari Allah, suruh hijrah. Harus meninggalkan kampung yang penuh dengan kesulitan, suruh pindah. Ya. Negeri yang kesulitan harus disuruh Allah, kamu pindah, tak bolehlah kamu pindah di sini. Ini ujian kita, apalagi harus meninggalkan keluarga yang cintai, sudah lama kita bergaul, harus meninggalkan mama, harus meninggalkan ibu, harus meninggalkan keluarga. Perintah dan Allah, tidak akan, tak bolehlah kamu pindah di sini, tinggalkan. Demi untuk menyelamatkan tindakan, maka Nabi Ibrahim kembali hijrah, melaksanakan perintah Allah Subhanahu ujian. Berikutnya, waktu jalan mengulang uji ini. Setelah itu diuji lagi oleh Allah, apa ujiannya? Diuji untuk menyembeli putranya sendiri. Menyembeli putranya sendiri. Suruh apa? Sembeli putra kamu yang sudah lama dinanti Nabi Ibrahim. Sampai Nabi selalu berdoa kepada Allah, meminta keturunan, setelah keturunan sudah besar, disuruh sembeli. Bukan orang lain suruh dia, kamu suruh dia sendiri. Ujian betul. Ujian. Nah, kemudian berikutnya wal-hiddah fasal. Kemudian ujian berikutnya disuruh berhiddah. Sudah dewasa, sudah usia 2 tahun, disuruh khitan. Lalu khitan ya, sunnah diri kamu, pakai kapal. Banyak, jamaah sekalian, bagaimana itu? Tidak ada dokter, kira itu apa yang terjadi? Subhanallah, ujian betul. Disuruh berkhitan, pasalah, maka Nabi Ibrahim itu bersama. Inilah yang dimaksud dalam ayat, wajib mencari bahwa ini dikalimat tak tahu semuanya Allah tidak dari Ibrahim. Maka apa yang terjadi? Kalau ini jahil dan dasi nama, maka Allah mengatakan dia dari perintah. Maka siapa yang ingin jadi pemimpin dalam masalah agama, maka harus sama menjadi orang yang selalu berhadapi ujian dari Allah. Apa perlu kamu lakukan? Sabar dalam melaksanakan perintah Allah. Sabar dalam menjalankan larangan Allah. Sabar dalam menjalankan dan menghadapi takdir Allah. Nah, maka orang yang ingin menjadi padunya dalam masalah agama, itu ujian dari Allah. Maka di sini juga mengajarkan kepada kita bahwa seseorang itu bisa dilepaskan kalau seperti ini sifatnya. Kalau orangnya melakukan apa pun contohnya, bukan contoh, bukan panutan seperti itu. Karena Allah menyebutkan yang layak jadi panutan adalah seperti dari orang ini. Diberitahu ini, maaf. Apa perintah kita dilakukan? Tidak ada perintah yang tidak dilakukan. Maka ini, maka seseorang yang ini dijadikan sebagai tokoh agama adalah orang yang komitmen di atas perintah Allah dan komitmen menjalankan larangan Allah Subhanahu wa Taala. Itulah tokoh agama. Nah, itulah tokoh agama. Nah. Maka orang yang bergeriman dengan maksiat, ya, bergeriman dengan maksiat, bergeriman dengan kebid'ahan, pelaku penculikan, maka tidak boleh dikatakan tokoh agama, tidak boleh, bukan tokoh agama, bukan panutan itu. Dan Islam yang maksakan itu. Nah, jadi ini sifat yang pertama pada ayat yang ada pada Nabi. Sifat ini saja sudah luar biasa. Menjadi imam, kenapa menjadi imam? Karena melaksanakan perintah Allah, menjalankan larangan Allah, bersabar di atasnya. Sabar, tidak suka. Apapun perintah Allah, walaupun tidak sesuai dengan hawa nafsu, tidak suka. Ini jadi imam betul. Dan yang kedua sifat yang ada dalam Ibrahim, qanitan lillah. Amin. Yang kedua, sifat daripada Ibrahim, yang pertama tadi sudah bisa disimpulkan ya, sudah, imam. Kenapa bisa jadi imam? Kesimpulannya apa bisa jadi imam? Kesimpulannya itu adalah mengerjakan perintah, meninggalkan larangan, itu kesimpulannya. Itu tadi hanya penggambaran contoh-contoh saja ya, Hasanul Basri. Baik, kemudian sifat yang kedua yang ada pada Ibrahim, sehingga menjadi teladan dalam tahqiq tauhid adalah qanitan lillah, kunut hanya kepada Allah. Qanit, kunut hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, apa makna kunut di sini? Al-kunut qanit atau kunut, nah, itu dalam Al-Quran juga ada beberapa maknanya. Ini penting seperti ini yang kita harus paham ya, lafaz-lafaz Al-Quran. Kadang ada satu lafaz maknanya berbeda-beda dalam Al-Quran, sehingga kita bisa membawa makna ayat pada tempatnya. Baik, kalimat qanit, qanitun atau qunutun atau qanata atau yaqnutu, sama ya semuanya makna anunya, akar katanya dari satu kata. Baik, kunut itu ikhwas kalian, maknanya berbeda-beda. Bisa bermakna khusyuk. Bisa bermakna khusyuk. Khusyuk seperti sholat, khusyuk. Seperti dalam Al-Quran, hafidhu ala salawati wassalati al-wusta wa qumu lillahi qanitin. Berdirilah kata Allah, berdirilah. hanya untuk Allah ketika sholat maksudnya, dalam keadaan qanitin. Apa artinya qanitin? Kata Al-Imam Ibnu Katsir, khashi'in. Berdirilah ketika sholat hanya untuk Allah dalam keadaan khusyuk. Dalam keadaan khusyuk. Qanit di sini, qanitin maknanya khashi'in, khusyuk. Jadi qanit atau kunut itu bisa bermakna khusyuk. Satu. Yang kedua, makna yang kedua. Makna yang kedua. Naam. Al-kunut bisa bermakna berdiri. Bisa bermakna tunut apa? Bisa bermakna apa ya? Bisa bermakna berdiri. Contohnya dalam hadis, afdalus salawat tulul qunut. Salat yang paling afdal adalah salat yang paling panjang qunutnya. Nah, kadang orang ini memahami kalau qunut jadi masuk qunut, Allahu hadir tirandai. Nah, inilah kadang kalau salah dalam memahami ya. Tulul qunut kata Nabi. Salat yang paling afdal adalah salat yang panjang qunutnya. Nah, apakah yang dimaksud qunut di sini? Allahumma hdini fi man hadait. Bukan itu. Tapi yang dimaksud di sini qunut adalah berdiri. Salat yang paling afdal adalah salat yang paling panjang atau paling lama berdirinya. Faham? Baik. Jadi sholat itu kalau lama berdiri, panjang bacaan lebih bagus. Satu juz lebih bagus, dua juz lebih bagus, kalau bisa. Paham ya? Itu sholat yang paling afdol. Makanya Nabi kalau sholat, itu sholat sampai apa? Sampai pecah dan mengeluarkan darah kakinya Nabi. Saking lamanya berdiri. Nabi kalau baca ayat, sholat malam, satu surah, satu rakaat itu membaca dari surah Al-Baqarah, surah Al-Imran sampai surah Al-Nisa. Berapa juz itu? Hampir 4 juz. Satu kali satu rakaat. Satu rakaat itu. Makanya dia berkata, salat yang paling afdal adalah salat yang tulul qunut, panjang qunutnya. Ingat jangan dipahami panjang qunutnya, panjang baca qunutnya enggak. Panjang qunutnya maksudnya panjang berdirinya. Kemudian makna yang ketiga qunut adalah dawamut ta'ah, adalah terus menerus taat. Kontinu dalam melaksanakan ketaatan. Konsisten. Apa namanya? Kontinu ya. Istimrar dalam mengerjakan suatu kebaikan. Itu maknanya qunut juga. Nah, dari tiga makna yang saya sebutkan di sini, yang mana yang tepat? Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu seorang imam dan seorang qanitan lillah. Maknanya tepat yang mana? Yang ketiga adalah yang senantiasa kontinu dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, tidak pernah terputus. Itu kan Nabi Ibrahim. Bukan di sini maknanya qunut, di sini maknanya apa tadi? Khusyuk. Tidak begitu maknanya. Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu adalah imam satu. Yang kedua qanitan lillah. Kata Syekh Shalal Fauzan, mudawiman wa thabitan ala ta'atillah. Itu maknanya. Kata beliau, yang mudawamah, yang terus menerus dan sabit. Sabit itu artinya apa? Kokoh, tidak bergeser. Itu namanya sabit. Kuat, kokoh, tidak melenceng, tidak pernah meninggalkan tempat. Itu namanya sabit. Kokoh dan teguh di atas kebaikan, ketaatan. Itu Nabi Ibrahim. Artinya apa ikhwas kalian? Kalau Nabi Ibrahim mengerjakan satu ketaatan, maka dia kontinu melaksanakan itu ketaatan, tidak pernah lepas. Kalau sholat, sholat terus. Kalau sedekah, sedekah terus. Kalau puasa, puasa terus. Itulah Nabi Ibrahim. Itu maknanya qanitan lillah. Artinya kontinu, konsisten, teguh dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah. Faham ya? Baik. Nah, jadi bukan satu hari, satu bulan hadin ta'lim dua bulan istirahat, itu namanya tidak qanit. Yang namanya qanitan lillah adalah ketika dia ikut ta'lim, ta'lim terus, tidak pernah berhenti. Nah, itu namanya qanitan lillah, itu namanya kunut dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah. Faham ya? Nah, ya, seperti contohnya. Jadi ketika dia sudah mengerjakan ketaatan, maka dia konsisten di situ. Betul-betul berhalangan baru dia tinggalkan. Kalau tidak ada halangan, maka dia tidak tinggalkan itu. Nah, belajar kita bertauhid, konsisten dia. Menghafal, konsisten dia. Satu hari datang, hilang lagi. Dua hari datang, hilang lagi. Nah, itu namanya tidak, tidak kunut namanya itu. Kalau Nabi Ibrahim, qanitan lillah, teguh. Kapan sudah dikerjakan, maka tidak bergeser. Nah, ketaatan apa saja? Sholat malam, ya, sholat malam. Satu bulan dikerjakan, ya, dua tahun ditinggalkan. Itu namanya tidak qanit. Paham sekalian? Nah, itulah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ketika mengerjakan satu ketaatan, maka beliau tidak bergeser dari ketaatan itu. Nanti bergeser kalau betul-betul terkapar. Tidak bisa sama sekali. Kalau tidak bisa bangun, sudah. Tapi kalau masih bisa, masih ada nafas, nah, bangun, bangkit. Nah, sebagaimana sahabat, perhatikan sahabat. Ketika mereka terbiasa mengerjakan sholat berjamaah di masjid, apa yang mereka lakukan? Sakit pun mereka, kata Abdullah bin Mas'ud, walaqad ra'aytu rajulan yuhada, saya melihat ada seseorang itu dipapah. Dipapah ke masjid. Tidak bisa dia jalan, diangkat, dipapah. Sampai kemudian diantar sampai di sholat. Itulah sahabat, konsisten dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah. Nah, ya, oleh karena itu Nabi menjelaskan. Nabi menjelaskan, ya, ya, ketika ada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin As, itu memang ahli ibadah, luar biasa, ahli ibadah betul. Nah, maka dia di hari, di siang hari tidak pernah tidak puasa, tiap hari puasa. Itu Abdullah bin Amr bin As. Tiap hari puasa. Tiap hari puasa. Maka Nabi berkata kepadanya, kamu kerjakan puasa yang tiga kali saja sebulan. Dan tiga kali saja. Disarankan oleh Nabi. Tiga kali saja. Tidak usah tiap hari. Apa kata dia? Inni utiku afdala min dai. Saya lebih kuat daripada itu. Lebih bisa. Kata Abdullah bin Amr bin As. Maka Nabi berkata, kalau begitu, berpuasa dua kali sebulan, dua kali sepekan. Pertama tadi tiga kali sebulan. Puasa apa namanya? Puasa ayyamul bid, puasa hari putih. 13, 14, 15 Hijriah setiap bulan. Kata dia, saya masih bisa. Kata lagi, kalau begitu dua kali sepekan. Puasa apa namanya? Senin Kamis. Kata dia, ini utiku afdala min dalik, saya masih bisa. Lebih daripada itu. Apa kata Nabi kalau begitu? Fasum yauman wa aftir yauman. Berbuka sehari, berpuasa sehari. Puasa apa namanya? Puasa Daud. Kata dia, inni utiku afdala min dalik, saya masih bisa. Kata Nabi, tidak ada lebih afdal daripada itu. Itu yang paling afdal, tidak ada lagi di atasnya. Maka Abdullah bin Amr bin As melakukan itu, puasa. Masih muda ya, masih otot-ototnya kuat, puasa terus. Terus dia lakukan. Ketika dia sudah tua, terasa. Barulah terasa. Maka dia pun menyesal. Dia berkata, seandainya dulu saya terima tawaran Nabi yang dua kali saja setiap pekan. Kenapa beliau menyesal? Karena ada hadis Nabi berkata, ahabbud dini ila Allah, ahabbul a'mal ila Allah, adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang kontinu dilakukan walaupun sedikit. Coba saya terima itu yang dua, tapi saya bisa lakukan sampai akhir hayat. Ini sekarang saya sudah tua. Nah, kalau saya berhenti ya, tidak sampai akhir hayat namanya. Tapi kalau saya lakukan, setengah mati saya. Maka dia baru menyesal. Coba saya pilih saja yang sedikit-sedikit itu. tapi kontinu. Jadi ikhwan fillah azakumullah, amalan yang dilakukan kontinu walaupun sedikit itu lebih baik daripada apa kita tinggalkan. Misalnya kita contoh ini ta'lim misalnya. Ta'lim. Ya. Satu kali ta'lim, sepekan dua kali. Kemudian kitabnya apa namanya? Belajar kitab misalnya kontinu. Itu lebih baik daripada kita kemana-mana, keliling. Satu pekan istirahat. Ya kan? Istirahat sampai satu bulan. Bangkit lagi. Bagus juga. Bagus juga. Ya kan? Tapi yang penting adalah kontinu, walaupun sedikit. Nah. Atau amal-amal yang lain misalnya. Bersedekah. Ya, bersedekah kita setiap hari 1000, dapat misalnya orang yang bisa diberi 1000, tapi kontinu lebih baik. Bagus itu amal-amal yang sedikit tapi kontinu kita lakukan. Baik, khawani fiddin azakumullah. Jadi ini sifat yang kedua yang ada pada Nabi Ibrahim. Sifat yang ketiga insyaallah ta'ala kita akan sampaikan. Insyaallah ini saja sudah luar biasa ini. Ya, sudah luar biasa ini dua sifat ini. Oleh karena itu Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan berkata, Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan berkata ketika beliau menyebutkan ayat, kata beliau, wa qad wasafahu Allah Ta'ala fi hadhihi al-ayah bi arba'i sifatin. Sungguh Allah telah mensifati Nabi Ibrahim pada ayat ini dengan empat sifat. Kulluha, seluruhnya. Seluruh empat sifat ini min tahqiqit tauhid, termasuk tahqiq tauhid. Yang pertama termasuk tahqiq, sifat yang kedua termasuk, sifat yang ketiga termasuk, sifat yang keempat termasuk. Baik, hanya saja kalau bisa dikumpulkan empat-empatnya, kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan Al-Syekh, kalau bisa dikumpulkan empat-empatnya, kata beliau, jial qayatu fi tahqiqit tauhid. Itu adalah puncak kehebatan seseorang dalam mentahqiq tauhidnya. Baik. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tidak ada pertanyaan ya? Cukup ya? Baik.